Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji surah Al-Hijr ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa innaka minal munzirin." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberitahu." Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 37 ini menurut saya merupakan rahmat Allah yang kedua kepada iblis. Bukti Allah masih menurunkan kasih sayangnya kepada iblis, walaupun dalam beberapa kali kita menemukan iblis terkutuk, iblis terajam, iblis terlaknat. Apa bukti rahmat Allah yang kedua? Sebelumnya yang pertama mana? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis di ayat 32, "Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'asajidin." Allah berdialog kepada iblis. Dialog itu bukti bahwa Allah masih menaruh harapan kepadanya. "Wahai iblis, malah apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang terjadi? Aku sangat prihatin kenapa kamu tidak sujud. Mudah-mudahan ada alasan kamu yang bisa saya maafkan." Itu merupakan rahmat Allah yang pertama, walaupun kita ketahui Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Tetapi dia ingin memberitahu kepada kita, walaupun ada orang yang telah tertangkap basah, tertangkap tangan, dia melakukan kesalahan yang begitu dahsyat, tidak salah kita bertanya dengan dia. Boleh jadi ada argumentasi, alasan yang dapat meringankan beban atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya. Atau bahkan dia pun menjadi bari, menjadi terbebaskan, karena rupanya alasan tersebut sangat masuk akal dan sangat manusiawi. Seperti seorang pencuri yang ketangkap tangan, rupanya dia mencuri karena anak dan istrinya sudah seminggu tidak makan, dan yang dia curi hanya sekerat roti yang harganya tidak sampai ratusan ribu ataupun bahkan puluhan ribu tidak sampai. Tentu saja orang seperti ini tidak layak untuk dipenjarakan, dan lebih dari itu dia layak untuk dibantu oleh pemerintah karena kelaparan yang telah merasuki diri dan keluarganya. Nah, itulah rahmat Allah yang pertama ketika dia berkata malak. Yang kedua pada ayat ini ketika Allah berkata fa innaka minal munzirin, sudah bersalah dan sudah dikutuk, tapi Allah masih mau memberi tangguh, masih mau memanjangkan umurnya. Ini merupakan bukti Allah adalah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Kasih, Maha Sayang dan Maha Sayang. Tidak saja orang yang baik dikasihinya dan disayanginya, orang yang terkutuk pun dikasihi dan disayanginya dengan memberi tangguh kepada mereka dan memberi apa yang mereka minta. Di sini iblis meminta untuk ditangguhkan dan panjang umur, Allah memberikan dia panjang umur. Untuk lebih jauhnya permasalahan panjang umur iblis, kita melihat dan akan mendengarkan bersama dari Ustadz kita Haji Ahmad Perdana LC. Persilakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya kita sudah mendapatkan keterangan bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang umur bagi iblis, ya. Di mana iblis tidak akan mati sampai waktu ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengatakan qala fa innaka minal munzirin, engkau termasuk orang yang diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala, penangguhan untuk mati. Salah satu penyebabnya adalah sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini juga merupakan bagian daripada laknat Allah terhadap iblis, di mana kalau iblis tidak diberikan umur panjang, dia akan mati dan cepat merasakan tidak terlalu lama merasakan kesulitan dan kepedihan hidup di bawah laknat yang sudah Allah jatuhkan terhadap dirinya. Tetapi kalau dia hidup dalam usia yang panjang dan dia sudah mengetahui bagaimana akhir daripada kehidupannya yang akan terlaknat, hidup yang dijalannya terlaknat, nanti di akhirat juga terlaknat, ini merupakan bagian lain daripada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Artinya seperti ini, kalau kita berada dalam keadaan miskin, susah, diberi hidup panjang, tetap dalam kehidupan susah, itu artinya suatu kesulitan yang besar bagi kita. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penangguhan terhadap iblis, bahwa penangguhan kematian, penangguhan ajal sampai hari kiamat, itu adalah merupakan bagian daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap iblis itu sendiri, sampai nanti pada waktu hari kiamat Allah akan mempersiapkan azab yang jauh lebih besar daripada itu, bahkan merupakan best of the best daripada azab yang Allah timpakan kepada iblis berserta dengan pengikutnya. Yang kedua adalah bahwa umur panjang di sini, penangguhan daripada penangguhan umur panjang, kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa ternyata orang-orang yang melakukan keburukan itu sendiri sebenarnya tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal. Orang baik dalam hidupnya mendapatkan rahmat, orang yang jahat juga masih mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya apa? Orang yang melakukan kerusakan, orang yang melakukan tindakan maksiat, orang yang melakukan dosa yang besar di dalam kehidupan ini, ya, seseorang itu akan tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan tetap mendapatkan makanan, dia akan tetap mendapatkan pakaian, dia akan tetap mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan, ya. Allazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, kata Allah. Tetap orang kafir itu, walaupun dia ingkar kepada Allah, tetap walaupun orang kafir itu tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, pemberi kehidupan kepada dirinya, yatamatta'una, tetap akan diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, wa ya'kuluna, bahkan makan dengan begitu sangat enak, sangat lezat, kama ta'kulul an'am, tapi dengan satu catatan bahwa makannya dia itu sama seperti makan binatang makan, ya, hanya untuk kehidupan saja dan tidak ada untuk yang lain, dan ini yang sangat disesalkan. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, dia tidak akan dicabut langsung rahmatnya sampai habis, ya. Kemudian tiba-tiba orang kaya melakukan maksiat tiba-tiba langsung miskin, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberikan rahmatnya kepada orang tersebut, jaminan kehidupan. Yang satu hal yang harus kita wanti-wanti adalah kita harus waspada. Pada saat kita melakukan tindakan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan dosa besar, tapi ternyata kita masih hidup enak, itu suatu peringatan besar bagi diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita sedang dininabobokkan oleh kejahatan kita itu, sehingga akhirnya memungkinkan kita untuk tidak sadar-sadar dengan kebenaran, yang akhirnya akan hanya terjadi penyesalan pada saat kita dicabut, pada saat ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlambat untuk melakukan kebaikan, habis sudah kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena sudah keburu ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam suatu periwayatan dikatakan bahwa para sahabat dahulu kalau hidup mereka senang, mereka malah susah, ya. Ini cobaan apa yang sedang kami jalani? Tetapi kalau mereka hidup dalam keadaan susah, dalam artian berusaha gagal, hidup dalam kemiskinan, berusaha untuk kaya, ya, seterusnya seperti itu, mereka akan merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan hidup. Tapi kalau hidup ini dijalani dengan lempang saja, tanpa ada rintangan, hidup dijalani dengan mudah saja, tanpa ada kesulitan, itulah sebenarnya yang harus kita wanti-wanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa ahasibannasu aitsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalimat iman yang kita ucapkan, ya, Islam yang kita patrikan di dalam jiwa kita, itu sebenarnya akan memberikan konsekuensi dan dampak bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Sama juga seperti ayat ini, bahwa kesenangan hidup yang diperoleh oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan kejahatan, itu sebenarnya merupakan satu peringatan besar bagi orang tersebut untuk cepat-cepat sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dilenakan lebih jauh oleh dinina bobokkan dan dilenakan oleh jauh oleh kejahatan yang dilakukannya, karena nanti akan berbuntut penyesalan, tidak sempat lagi untuk berbuat baik dan memperbaiki kehidupan buruk yang selama ini dilakukannya. Saya kira itu saja. Nah, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, qala fa innaka minal munzari. Allah berkata, kalau begitu maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Dalam bahasa lain, wahai iblis, kamu meminta dan aku kabulkan permintaanmu. Kamu meminta panjang umur, aku kabulkan doamu untuk tetap panjang umur. Jadi biasa kita di hari perayaan kita panjang umurnya. Jadi sebenarnya doa atau lagu atau nyanyian panjang umur itu bukan itu esensi dari permintaan kita. Iblis meminta panjang umur dan Allah memberikan panjang umur. Apalah arti panjang umur kalau misalnya dihiasi dengan kemaksiatan. Jadi di sini dikabulkan doa seperti kata Ustaz Perdana bukan berarti terkadang itu merupakan rahmat, tapi boleh jadi itu terkadang bagian dari kutukan dan laknat Allah. Kita menjadi seorang yang panjang umur bukan berarti terkadang Allah senang kepada kita, boleh jadi karena memang Allah ingin memberikan kepuasan dan kenikmatan yang begitu maksimal, kemudian kami angkat dia kesenangan dan kenikmatan itu sekonyong-konyong. Sebagaimana diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, jatuh yang paling sakit itu bukan dari atas tempat tidur ke lantai, tapi jatuh yang paling sakit itu dari gedung lantai 100 jatuh ke lantai dasar, hancur berkeping-keping. Begitulah sudah dinina bubukkan, dikabulkan segala permintaan dan dihancurkan. Jadi sebenarnya batasan dari munzorin dikabulkan doa, apakah kita mengisinya dengan unsur ibadah dan kebaikan? Satu catatan penting, ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu adalah bagian dari rukun Islam, dasar tiang penyangga yang dibangun di atasnya bangunan Islam yang kokoh dan utuh. Di dalamnya ada tembok, ada pintu, ada jendela, ada atap. Itulah bangunan Islam. Artinya apa? Islam, ibadah di dalamnya adalah segala kehidupan yang kita lalui dan jalani lillahi ta'ala. Makan kita bila diniatkan lillah menjadi ibadah. Tidur kita menjadi ibadah. Bukan bulan puasa saja tidur ibadah. Setiap hari pun tidur ibadah bila dimulai dengan bismikallah, ma'ahya, wa'amud, dan ditutup alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, engkau yang menghidupkan dan mematikan, boleh jadi ini adalah tidur panjangku karena setelah aku tidur tidak akan pernah bangkit kembali. Karena kita sering menemukan dan pernah menemukan orang yang tertidur langsung tidur panjang dan dia pun wafat dalam keadaan tidurnya. Kalaulah akhirnya kita pun bangun, alhamdulillah, syukur kepada Allah allazi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, dari kematian. Artinya apa? Ingat tidur, ingat mati. Orang yang ingat mati tiada sombong dan dendam di antara dirinya dengan makhluk lain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan terpenuhi permintaan itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah akan terkucur tidak saja kepada orang yang beriman tetapi juga kepada orang yang kafir. Tapi sebaik-baik menikmati hidup ini, penuhilah ia dengan kebaikan dan ibadah. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.